Bermakna hati yang paris kata-kata, ataukah hanya di bibir saja? Sungguhkah rindu yang engkau pamitkan, ataukah sekadar lakunan? Suri kalah pun nama.